Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fi din azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji ayat yang ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan al-asma'ul husna. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam Al-Asma'ul Husna. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Hadza bayanun 'adzim. Hadza bayanun li'adhimi jalalihi wa sa'ati awsafihi. Ayat ini menjelaskan betapa agung kemuliaan Allah, betapa luas sifat-sifat Allah. Bi anna lahul asma'ul husna ay lahu kullus min hasanin. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Artinya semua nama yang baik menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabituhu annahu kullus min dalin ala sifati kamarin azimatin. Ketentuannya, setiap nama pasti menunjukkan sifatnya yang maha sempurna lagi maha agung. Wa bidzalika kanat husna. Maka dengan cara semacam itu, nama Allah benar-benar baik. Fa innaha law dalat ala ghairi sifatin bal kanat alaman mahdha lam takun husna. Seandainya nama Allah tidak menunjukkan sifatnya yang sempurna, hanya mengandung nama saja, maka belum dikatakan husna. Wa kadzalika law dallat ala sifatin laysat bi sifati kamalin bal imma sifati naqsin aw sifati munqasimatin ila al madhi wal qadah lam takun husna. Demikian pula jika namanya mengandung sifat tapi sifatnya tidak sempurna, mungkin sifatnya kurang, mungkin sifatnya masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan terpuji, kemungkinan tercela. Maka nama semacam itu masih belum husna. Fa kullu ismin min asma'ihi dalun ala jami'is sifatil lati ustuqqa minha. Maka setiap nama Allah pasti menunjukkan seluruh sifat yang diambil pecahan katanya dari nama itu. Mustahrikun li jami'i maknaha, dan mengandung seluruh maknanya. Wa dzalika annahu al-alim ad-dalu ala anna lahu 'alaman muhitan 'aman li jami'il asya' fala yakhruju an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Contoh dari kaidah itu, nama Allah Al-Alim menunjukkan bahwa Allah memiliki nama. Naam. Addal ala anna lahu ilman muhitan aman, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu yang meliputi seluruh sesuatu. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah seberat darah pun di bumi maupun di langit. Wa karrahim addal ala anna lahu rahmatan azimatan wasi'atan likulli syai. Demikian pula nama Allah Ar-Rahim menunjukkan Allah memiliki sifat sayang yang sangat besar dan sangat luas untuk segala sesuatu. Wa kal qadir addal ala anna lahu qudratan 'amatan la ya'jizuha syai wa nahwu dhalik. Contoh yang lain, Allah punya nama Al-Qadir, menunjukkan Allah memiliki sifat kuasa. Dengan kekuasaan yang umum, tidak ada satupun yang melemahkan kekuasaan Allah. Dan masih banyak contoh yang seperti itu. Wa min tamami kauniha husna annahu la yud'a illa biha. Di antara kesempurnaan nama Allah itu menjadi husna karena bisa digunakan untuk berdoa. Walidzalika qala fad'uhu biha wa hadza syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alah. Fad'uhu biha mencakup doa dalam makna ibadah dan doa dalam makna meminta. Fayud'a fi kulli matlubin bima yunasibu dzalikal matlub. Maka Allah diminta di segala permintaan yang sesuai dengan permintaan itu. Fayaqulu da'i masalan, orang yang berdoa mengucapkan doa, contohnya Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Disebut al-asmaul husnanya. Wa tub alayya ya tawwab, terimalah taubatku ya Allah, zat yang maha menerima taubat hambanya. Warzuqni ya razzaq, berilah aku rezeki ya Allah yang maha memberi rezeki. Wal tuhbi ya latif, bersikap lembutlah kepadaku ya Allah, wahai zat yang maha lembut, wa nahwi dalik, dan contoh yang selain itu. Wa qalu wa darul ladina yulkhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun ay uqubatan wa adaban ala ilhadihim fi asma'ihi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tinggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam asma'ul husna, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan hukuman dan adab atas penyimpangan mereka terhadap al-asma'ul husna. Wa haqiqatul ilhad al-mail biha amma ju'ilat lahu. Yang dimaksud dengan al-ilhad itu ialah berpaling dari hakikat yang mana al-asma'ul husna dijadikan. Imma bi'ayusama biha ma la yastahiquha. Bisa jadi memberi nama al-asma'ul husna itu kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Kata semetan musyrikin biha li ahliyatihim. Seperti orang musyrik menamakan sesembahan mereka dengan sebagian pecahan kata al-asma'ul husna. Wa imma binafi ma'aniha wa tahrifiha. Juga bisa dengan menolak maknanya dan menyimpangkannya. Wa ij'ala laha ma'na ma'aradahu wa wala rasul. Kemudian menetapkan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak pula dikehendaki oleh Rasulnya. Wa imma ayusbiha biha ghairaha. Bisa juga dengan menyerupakan nama Allah dengan selainnya. Fal wajib ayu hadar al ilhad fiha. Maka wajib kita mewaspadai penyimpangan terhadap al asmaul husna. Yuhadarul mulhadun fiha. Orang yang menyimpang dalam bab al asmaul husna juga harus ditahdir. Wa qad thabata fis sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tetap di dalam hadis yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya akan masuk ke dalam jannah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca suratul A'raf ayat yang ke-180 ini, ikhwan abidin a'azakumullah, ditambah dengan penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Yang kedua, disyariatkan untuk berdoa dengan menggunakan al-asma'ul husna. Seperti kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma firli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita menggunakan nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ini disyariatkan. Ini lebih afdol daripada kalian membaca Allahumma firli warhamni. Nah, itu lebih afdol ditambah innaka antal ghafur rahim dengan menambah al asmaul husna. Nah, contoh yang lain, Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Ya Allah, berilah aku rezeki. Sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha memberi rezeki. Nah, ini lebih afdal daripada kalian hanya mengucapkan Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki. Lebih afdal dengan menggunakan apa ini? Al-Asmaul Husna. Itu lebih afdal dan lebih mustajab doanya. Dan itu termasuk di antara adab dalam berdoa. Allah disebut nama-namanya yang baik, dipuji-puji. Kita kan namanya hamba yang merendah, ya, membelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendah, membelas di hadapan Allah, memuji-muji Allah selangit, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba seperti itu. Ya, daripada hamba tadi tidak merendah, ya, bahkan gengsi, gaya begitu. Ya Allah, terserah mau ngasih aku rezeki, boleh, enggak ya enggak apa-apa. Oh, mustaan. Ini orang semacam ini tidak punya adab dalam berdoa, ya. Seolah-olah tidak butuh dengan apa ini? Rezeki Allah. Dia itu bernafas saat itu, itu sudah rezeki dari Allah, ya. Sampai bilang, terserah, enggak kasih rezeki aku. Kalau Allah yang tidak memberi rezeki kamu, siapa yang engkau nantikan rezekinya? Dengan apa kamu hidup? Eh? Dari siapa rezeki yang kamu nikmati selama ini? Di buminya siapa kamu akan tinggal? Kalau tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga. Di antara kaidah umum tentang al-asmaul husna sebagai berikut. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Isbatu ma asbatahu wahu di nafsihi fi kitabihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Nah, jadi penetapan al-asma'ul husna itu bersifat apa ini? Tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Penetapannya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah gak ada, ya sudah. Gak usah kita berijtihad untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tauqifiyah. Walaupun kita niatnya baik memberi nama Allah, itu enggak boleh kita yang ngasih, ya. Harus ada nas yang sahih dari Al-Qur'an was sunnah tentang nama tersebut adalah betul-betul nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qa'idah tsaniyah. Al-asma'ul husna كلها حسنى وعليا. Al-asma'ul husna itu seluruhnya baik dan tinggi maknanya. Jadi enggak ada nama Allah yang jelek, enggak ada. Atau agak jelek yang enggak ada. Atau agak bagus, enggak ada. Semuanya baik dan tinggi maknanya. Itulah kenapa disebut al-asma'ul husna. Jadi kalau ada yang menetapkan nama Allah dengan nama-nama yang jelek, itu sudah jelas-jelas apa ini? Batilnya. Kemudian al-qa'idatus tsalitsah, kaidah yang ketiga. Kullu ismin dalun ala sifati kamalin azimatin. Atau bahasa yang lainnya, kullu ismin subita lillahi azza wa jal fawwa mutadamminun disifatin wala aksa. Setiap nama yang ditetapkan untuk Allah azza wa jal, maka pasti mengandung sifat dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya itu berarti tidak semua sifat mengandung nama Allah, tapi setiap nama Allah mengandung sifat. Atau dengan bahasa yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tadi, qul ismin dalun ala sifati kamalin azimah. Setiap nama pasti menunjukkan sifat Allah yang sempurna lagi maha agung. Contoh, Allah punya nama Al-Alim, berarti mengandung sifat Al-Ilmu. Allah punya nama Ar-Rahim, berarti menunjukkan sifat Allah Ar-Rahmah. Allah punya sifat Al-Qadir, berarti menunjukkan Allah punya sifat, Allah punya nama apa ini? Al-Qadir, menunjukkan sifat apa? Al-Qudrah. Nah, barakafikum. Begitu seterusnya. Tapi tidak sebaliknya, tidak semua sifat Allah itu mengandung namanya Allah. Seperti Allah punya sifat An-Nuzul. Ya, bukan berarti Allah punya nama An-Nazil. Tidak. Jadi ada sebagian sifat yang memang mengandung nama Allah, tapi ada sebagian sifat yang lain yang tidak mengandung nama Allah. Taib. Al-Qa'idatu Rabi'ah. Qa'idah yang keempat. Al-Asma'ul Husna ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Al-Asma'ul Husna ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Jadi Al-Asma'ul Husna itu tidak terbatas dengan hitungan jumlah tertentu. Maksudnya nama Allah itu banyak, tidak terbatas pada hitungan tertentu. Tidak cuma 99, tetapi banyak, dan hanya Allah saja yang tahu jumlahnya, karena Allah lah pemiliknya. Nah, ada yang diajarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang Allah simpan di ilmu ghaib yang ada di sisinya, sehingga nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi 99 itu bukan jumlah nama-nama Allah, ya, masih banyak nama yang lain. Bukan cuma 99 saja. Taib. Ini kaidah, kaidah dalam mengimani Al-Asmaul Husna secara umum, ya. Sebetulnya masih banyak yang lain, tapi itu sudah cukup mewakili. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ashaha dakhalal jannah. Bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya, maka akan masuk ke dalam surga. Hadis ini bukan berarti pembatasan nama Allah itu 99 saja. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa ada 99 nama yang Allah ajarkan kepada hambanya. Jika dihafal dan diamalkan, maka akan menyebabkan pelakunya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man ahsoha di sini Kalau kita pelajari dari aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama dalam menjelaskan makna hadis itu, yang paling gampang dipahami, ya tadi, menghafalkan dan mengamalkannya. Ya. Nah. Sehingga ada yang bertanya, apa maksudnya menghafal dan mengamalkan al-asmaul husna? Masa orang paham, menghafalkan ya dia hafal namanya, ya. Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, saya hafalkan semua, ya. Nah. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Asy-Syaikh Hafidz Hakami rahimahullah taala juga menjelaskan dalam masalah ini. Kalian yang mempelajari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya, atau soal jawab masalah akidah yang disusun oleh Syekh Hafidz Hakami, itu dalam bab ini beliau menjelaskan secara khusus bahwasannya mengamalkan al-asmaul husna itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika nama-nama tadi bisa diteladani, maka kita berusaha meneladaninya. Nah, seperti Allah punya nama Ar-Rahim, penyayang, ya, maka kita pun berusaha untuk menjadi orang yang penyayang terhadap sesama. Namanya meneladani nama Allah yang bisa kita teladani. Yang kedua, tidak menggunakan nama Allah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkannya untuk kita. Jadi kita tidak memakainya. Seperti nama Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Nah, kita enggak boleh kemudian apa ini? Memakainya. Ya. Itu termasuk bentuk mengamalkan al-asmaul husna. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, jika nama Allah itu mengandung janji-janji, maka cara mengamalkannya ialah kita mengharap bisa mendapatkan janji itu dengan mengamalkan sebab-sebabnya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Ghafur, At-Tawwab. Itu kan janji mengampuni, janji memberi taubat. Maka kita pun berharap bisa mendapatkan janji itu dengan mengamalkan sebab-sebabnya. Bagaimana sebab mendapat pengampunan dari Allah? Bagaimana sebab taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ketiga. Yang keempat, jika nama Allah itu mengandung ancaman, maka kita mengamalkannya dengan cara takut mendapatkan ancaman itu dengan berusaha meninggalkan sebab-sebab datangnya ancaman. Jadi kita memiliki sikap takut mendapatkan ancaman itu dengan meninggalkan apa ini? Sebab-sebab yang bisa mendatangkan ancaman tersebut. Baik. Ini cara mengamalkan apa ini? Al-Asma'ul Husna. Nah, barang siapa yang hafal, kemudian mengamalkan Al-Asma'ul Husna itu, ya, yang 99, jaminannya ialah Al-Jannah. Adapun rincian Al-Asma'ul Husna ini sudah dijelaskan oleh para ulama secara rinci berdasarkan huruf hijaiyah. Saya punya kitabnya, ya. Judulnya Sifatullah Azza wa Jalla Al-Waridah fil Kitab was Sunnah. Jadi nama Allah yang tergabung dalam 99 Al-Asmaul Husna disebutkan di situ. Mulai dari yang keawalan Hamzah sampai yang diakhiri dengan Al-Wawu. Karena enggak ada yang dimulai dengan ya, ya. Urut. Cuma kalau saya bacakan 1 sampai 99 lumayan juga, ya. Panjang. Nah, kalian lihat saja di mushaf-mushaf yang ada, barakallahu'alaikum. Naam, itu sebagian besar ada. Hanya saja ada sebagian mushaf tapi cetakan Indonesia, ya. Ada sebagian yang bukan termasuk nama Allah tapi dimasukkan. Ya. Karena sebagaimana kaidah tadi, menetapkan nama Allah itu harus ada nasnya dari Al-Quran was Sunnah. Nah, di sini tidak hanya disebutkan nama-namanya saja, tapi disebutkan pula dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari As-Sunnah, dan bagaimana aqwalus salaf tentang makna nama Allah atau sifat Allah tersebut. Barakafikum. Ini secara ringkas. Ada lagi yang lebih tebal, ya, khusus fikih tentang Al-Asma'ul Husna. Ya. Jadi nama Allah yang ini, maknanya ini, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari nama Allah ini segini. Gini, ya, barakafikum. Bagi para pecinta Al-Asma'ul Husna, maka lebih mengenal nama-nama Allah itu lebih menyenangkan baginya. Karena dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, semakin kenal dengan Allah akan semakin sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jangan sampai kalah dengan orang-orang sufiyun. Orang sufiyun itu kalau urusan Al-Asma'ul Husna itu nomor satu, tapi mereka al-ghulu, melakukan tindakan yang berlebih-lebihan. Al-Asma'ul Husna tidak hanya digunakan untuk berdoa, tapi digunakan sebagai jimat dan mantra. Ya, bahkan dipakai untuk nama salah satu jimat mereka dengan sebutan yang sangat terkenal, ya, Rompi Al-Asma'ul Husna. Khasiat 6, tidak tembus peluru atau anti peluru. Jadi pakai Rompi Al-Asma'ul Husna itu sudah sebagai ganti rompi anti peluru, ya. Enggak tembus peluru juga enggak bisa ditusuk. Nah, itu termasuk sikap ghulu dalam menggunakan Al-Asma'ul Husna. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, haramnya melakukan ilhad dalam bab al-asma'ul husna. Nah, ini sebagai jawaban pertanyaan madhab apa saja yang menyimpang dalam al-asma'ul husna. Nah, ini haramnya al-ilhad dalam bab al-asma'ul husna. Ilhad itu ialah penyimpangan dalam al-asma'ul husna. Di antara bentuk penyimpangan dalam bab al-asma'ul husna, yang pertama, penyimpangan orang-orang musyrik yang menamai berhala-berhala mereka dengan merubah lafaz al-asma'ul husna. Seperti berhala Lata. Naam, ini diambil dari nama Allah al-Ilah. Berhala al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Berhala Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Nah, itu termasuk penyimpangan, tidak pada tempatnya. Yang kedua, penyimpangan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah dianggap kelompok Mu'attilah. Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini terbagi dua. Yang pertama, mereka meyakini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tanpa sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi mereka meyakini Allah punya sifat Al-Alim. Punya nama apa ini? Al-Alim. Tetapi tidak punya sifat Al-Ilm. Allah punya nama Al-Basir, yang maha melihat. Tetapi Allah tidak punya sifat Al-Basar, tidak punya penglihatan. Allah punya nama Al-Qadir, yang maha kuasa. Tetapi Allah tidak punya sifat Al-Qudrah. Allah tidak punya kekuasaan. Ini kelompok Jahmiyah yang pertama. Kelompok Jahmiyah yang kedua adalah kelompok Jahmiyah yang sangat ekstrim, menolak secara total baik nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya. Ya, jadi Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Begitu. Ini Jahmiyah. Tidak masuk penyimpangan. Kemudian yang ketiga, penyimpangan kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimah yaitu kelompok yang menyerupakan nama Allah berikut sifat yang terkandung di dalamnya dengan nama makhluk berikut sifatnya. Seperti Allah punya nama As-Sami, dan yang maha mendengar, dan punya sifat As-Sam'u, punya pendengaran sama seperti kita, katanya, yang bisa mendengar dan sama dengan pendengaran yang kita miliki. Awal musta'an, ya. Ini kelompok apa ini? Mujassimah, atau yang dikenal dengan istilah yang lain, musyabbihah. Mereka meyakini nama Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya, tapi mereka hulu, melampaui batas, yakni menyamakannya dengan sifat dan nama makhluknya. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apabila kita berdoa kepada Allah dengan memakai al-asma'ul husna, apakah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah? Pasti. Jika memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Yakin. Pengabulan doa itu ikhwana fitina al-sakumullah ada beberapa macam. Yang pertama, apa yang kita minta diberi seperti permintaan kita. Ya Allah, aku minta rezeki yang banyak sekali. Engkau adalah zat yang maha memberi rezeki. Gak lama kemudian dia kasih kekayaan yang melimpah. Gak tahu rezeki dari mana yang dia tidak sangka-sangka, ya, yang jelas dari Allah yang mengabulkan doanya, ya. Asalnya uangnya cuma 100 ribu berubah menjadi 100 juta. Sebulan kemudian berubah menjadi 100 miliar. Naam. Barakallahu fikum. Itu namanya contoh dikabulkannya doa sesuai dengan apa ini? Yang diminta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta. Ya. Ya Allah, berilah aku istri yang salihah. Amin. Ya. Nah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya salihah, tapi jamilah, ghaniyah. Nah. Tapi masya Allah, faqihah, hafizah, wah macam-macam. Oh. Itu kan lebih baik daripada yang diminta. Nah. Atau pengabulan doa itu tidak di dunia, tapi di akhirat nanti, ya. Di dunia misalkannya Allah, aku minta kekayaan yang banyak, rezeki yang banyak, ya Allah. Aku sudah lama hidup menderita, ya Allah. Pengen sekali menikmati rezekimu yang luas. Engkau adalah zat yang maha rezeki. Ternyata dia sampai mati, tambah miskin. Bukan berarti doanya ditolak. Tapi Allah memberi dia kekayaan yang luar biasa. Di jannah disimpan sebagai amal soleh yang dibalas di jannah. Nah, itu pengabulan doa. Jadi yakin Allah pasti mengabulkan doa kita jika syarat-syaratnya terpenuhi. Barakallahu fikum. Apakah kelompok Jahmiyah itu kafir, Ustaz? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan mereka termasuk kafir. Tapi yang terkena pemikiran Jahmiyah, nah ini, para ulama masih mempertimbangkan apakah langsung divonis kafir atau tidak, ya. Nah. Ada terpengaruh sedikit pemikiran Jahmiyah. Nah, dengan salah takwil dan macam-macam. Itu lain dengan pemikiran Jahmiyah yang jelas pemikiran kufur, ya. Allah memerintahkan kita meninggalkan orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah. Apakah ini menunjukkan bolehnya kita meninggalkan orang-orang yang menyimpang setelah memberi peringatan kepada mereka maksudnya meninggalkan mereka itu ialah tidak ikut-ikutan dengan mereka, kemudian menghajar mereka. Naam, biar kapok jika ada maslahatnya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, ya jangan, ya. Barakallahu fikum. Tidak bersahabat dengan mereka. Ya. Nah. Apakah An-Nur termasuk nama Allah? Jawab, enggak, ya, tidak. Allah tidak punya nama An-Nur. Tidak, ya. Jadi Allah tidak punya nama An-Nur. Apakah kita boleh menghafal al-asmaul husna dengan cara memberikan nada-nada seperti mengikuti nada nasyid? Nada nasyid atau nada nadom? Nah. Saya punya nadom al-asmaul husna. Nah. Tapi dari guru saya dulu waktu di pondok pesantren, ya. Nah, baru namanya Nadzom Al Asmaul Husna. Supaya cepat dalam menghafal. Nah, itu dihafalkan dengan bentuk nadzom, ya. Tapi kalau yang dengan nasyid itu gimana? Ya paling dilakukan. Wah, nasyid. Taib, ahsan tarku, sebaiknya ditinggalkan saja, ya. Nah, tapi saya pernah tahu itu. Nah, saya pernah tahu itu. Tapi enggak semua al-asmaul husna disebutkan, ya. Sebagian nama, ya. Nah. Nah, saya pernah menyensor itu ada. Ini lagu apa? Ternyata lagu Al-Asmaul Husna, ya. Nah. Tapi anak-anak, ya, barakallahu fikum. Nah, sebaiknya dihafalkan biasa saja, sebagaimana kalian menghafal yang lain, ya. Nah. Nah. Ini ada informasi, katanya bisa melihat daftar Al-Asmaul Husna di bagian akhir kitab Tafsir As-Sa'di, ya. Nah, di situ juga ada An-Nur, ya. Nur samawati wal ard. Tetapi dalam masalah ini wallahu taala biswab, ya. Apa yang saya ketahui dari kitab para ulama yang lain, dalil tentang masalah nama Allah An-Nur ini saya tidak menemukannya kecuali Allahu Nur samawati wal ard, ya. Taib. Jadi ada. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi ada sedikit perbedaan pendapat tentang masalah Al-Asmaul Husna itu. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi yang saya sampaikan tadi dalam daftar sifat wa azza wa jal al-waridah fil kitab wa sunnah tidak disebutkan nama Allah An-Nur wallahu ta'ala bisa. Tapi dalam tafsir As-Sa'di di bagian akhir ada tambahan faedah itu. Daftar nama-nama Allah Al-Husna juga disebutkan di situ An-Nur. Wallahu ta'ala biswab. Nah, baik. Sudah ketemu ya? Hah? Ketemu? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Tinggal kalian baca sendiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.